kamu untuk memelukku, kau melengkapiku, kau sempurnakan aku. Waktu yang telah kita lalui buatmu jadi lebih berarti. Luluhkan keras dan dingin hati, engkaulah satu yang aku cari. Bersandar padaku, rasa tersenyum. Kau membuat jantungku berdebar tak menentu. Kini ku tak bisa alihkan mataku dari indahnya paras wajahmu. Oh indahnya berdua habiskan malam ini, ditemani rembulan dan juga bintang-bintang. Ku jadikan malam ini terindah untukmu dan juga untukku.